Pertanyaan yang pertama, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ada seorang istri mau kerja dikarenakan dia merasa tidak cukup atas materi yang diberikan suaminya, padahal suaminya tidak menyetujuinya kalau si istri kerja. Sebelum nikah, dia juga kerja di tempat yang terdapat campur baur wanita dan laki-laki. Yang pertama, mohon nasihatnya, Ustaz, buat sang istri tersebut. Yang kedua, dan apakah boleh suaminya menceraikan apabila istrinya tetap kekeh mau kerja? Jazakallahu khairan atas nasihat dan jawabannya. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Seorang istri, barakallahu fiikum, sudah seharusnya dia mentaati suaminya, apalagi ketika suaminya melarang dia untuk kerja di luar. Itu sebuah larangan yang baik, tapi nyebut istri karena dia tidak harus capek mencari nafkah, harus keluar bahkan dengan sekian banyak resiko, karena wanita adalah orang yang lemah. Disuruh oleh Allah SWT karena sifat wanita yang khusus ini untuk tetap di rumah. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى. Kata Allah SWT, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ, tetaplah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Dan jangan kalian keluar dari rumah kalian, apalagi dengan tabarruj, dengan memakai berbagai macam perhiasan, bahkan pakai kerudung pun dengan kerudung berhias, hijab-hijab yang dihias. Maka kata Allah, itu adalah tabarrujal jahiliyah, tabarrujnya jahiliyah. Sehingga sifat seorang wanita yang salehah adalah mereka tetap di rumah mereka mengerjakan urusan-urusan yang di rumah. Sehingga dia tetap terjaga hijabnya. Karena hijab wanita bukan hanya pakaiannya. Hijab wanita yang paling bagus adalah rumahnya. Hijab para wanita yang paling bagus adalah rumahnya. Kalau suami sudah memberikan makan dia sehingga dia tidak lapar, kalau suami sudah memberikan pakaian padanya sehingga dia tidak telanjang, dan sudah memberikan tempat sehingga dia tidak kepanasan dan kehujanan, itu cukup. Kurang apa lagi? Kalau dia dekat dengan suaminya dan anak-anaknya, itu sudah kebahagiaan tersendiri bagi seorang wanita. Barakallahu fiikum. Apalagi kalau bekerjanya dengan sesuatu atau di tempat yang bercampur baur laki-laki dan perempuan. Ikhtilat, ini lebih parah lagi. Alhamdulillah, itu sebelum nikah. Setelah nikah, berarti Allah selamatkan engkau dari tempat yang seperti itu, dimuliakan di rumah seorang suami bersama anak-anakmu sendiri. Masya Allah, itu kenikmatan azimah, harus disyukuri. Syukur pada Allah SWT dan kemudian berterima kasih pada suamimu. Adapun pertanyaan kedua, apakah boleh suaminya menceraikan dia kalau dia tetap kekeh mau kerja? Barakallahu fikum. Nasihat saya adalah apa yang dinasihatkan oleh Nabi tadi yang baru kita bahas. Istausu bin nisa'i khayra. Jangan cepat putus asa dalam menasehati para wanita. Terus meneruslah berusaha untuk menasehati para wanita, karena memang mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atasnya. Kalau engkau paksakan lurus akan patah, dan patahnya itulah cerai tadi, kata para ulama. Tetapi kalau engkau biarkan tanpa nasihat, juga akan terus bengkok. Sehingga berupayalah terus menasehatinya, mengimbanginya dengan cara yang baik, sedikit demi sedikit, sehingga suatu saat akan tercapai apa yang kau harapkan dari istrimu. Dan juga semoga Allah SWT menjadikan engkau wahai para suami bisa lebih bijak dalam menghadapi problem tersebut. Mudah-mudahan kalau Allah SWT memberikan jalan bagimu wahai suami bisa mencari ma'isa yang lebih, silakan, mengapa tidak? Karena mereka, istri dan anak-anak, kadang-kadang perlu sesuatu yang lebih dari sekedar pas. Maksud saya kalau pas itu kebutuhan yang rutin. Tetapi kadang-kadang mereka membutuhkan sesuatu yang lain. Yakni apakah itu tamasya, apakah itu hiburan yang halal, ya, misalnya. Itu perlu, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-sawab. Nah, pertanyaan selanjutnya, bismillah, bagaimana dengan seorang suami yang kurang perhatian terhadap anak dan istrinya, pelit dalam hal nafkah, tapi selalu ingin poligami. Pendidikan anaknya kurang diperhatikan saat di rumah dan suami lebih sering atau lebih asyik dengan HP-nya. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Wa iyyakum jazakumullah. Seorang suami yang kurang perhatian terhadap anak dan istrinya, pelit dalam hal nafkah, tapi selalu ingin poligami. Ini saya kira mungkin di mulut saja. Mengapa? Kalau dia dalam keadaan kurang atau dalam keadaan pelit dalam hal nafkah, dia tambah istri, dia akan tidak akan mampu untuk memberikan nafkah pada dua orang. Demikian pula terhadap pendidikan anaknya. Karena yang namanya poligami, barakallahu fikum, adalah untuk menambah pahala dengan menambah tanggung jawab. Kalau kemudian jadinya pecah, kemudian rusak rumah tangga, kemudian istrinya lepas yang satu, itu bukan poligami, tapi ganti istri. Kamu mau ganti istri apa mau poligami? Kalau mau ganti istri, itu yang tidak dianjurkan dan tidak ada perintah. Bahkan yang namanya perceraian itu hendaklah dihindari karena as-sulhu khair. As-sulhu khair, damai antara suami istri, itu lebih baik daripada cerai. Baik. Sehingga kalau benar-benar mau poligami, mau menambah istri, menambah tanggung jawab, hendaklah engkau berupaya untuk memberikan sesuatu yang cukup pada istri pertama dan anak-anaknya, dan kemudian kepada istri keduanya, istri ketiganya, istri keempatnya, memberikan waktu cukup untuk mereka, memberikan ma'isyah yang cukup untuk mereka, cukup dalam artian normal ya, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Yang biasa-biasa, cukup, dan juga kamu perhatikan semua pendidikan anak-anaknya, maka itu jelas pahalanya lebih besar. Jelas. Kenapa jelas? Satu pahala dengan dua pahala, ya lebih besar dua pahala. Memelihara satu orang dengan memelihara dua orang, ya jelas lebih besar pahalanya memelihara dua orang. Atau dia memberikan ma'isyah kepada sekian istri dengan memberikan ma'isyah kepada satu istri, tentunya akan lebih besar pahalanya. Apalagi pendidikannya. Engkau mendidik satu orang dan mendidik tiga anak dengan mendidik empat istri dan sekian puluh anak, jelas yang kedua lebih besar pahalanya. Karena lebih banyak yang kau perhatikan, lebih banyak yang kau didik, lebih banyak. Tetapi kalau kemudian engkau abaikan, kau terlantarkan yang ini, engkau terlantarkan yang itu, maka itu barakallahu fikum bukan yang namanya mencari pahala, tapi khawatir justru nanti ahadu syiqaihi ma'il. Yaumul qiyamah, salah satu sisinya miring karena dia tidak adil mementingkan yang satu menterlantarkan yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga kamu sebagai istri, biasa sajalah. Mau dia dikir pagi, dikir soenya, nikah saya mau nikah, saya mau nikah, saya mau nikah. Ya terserah. Mudah-mudahan ketika satu saat dia menikah, dalam keadaan engkau sudah siap. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kitab Israatun Nisa di kesempatan hari ini tentang wasiat terhadap kaum wanita. Dan untuk kajian selanjutnya atau tema selanjutnya adalah larangan mencari kesalahan wanita ya. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan Ustaz atas waktu dan kesempatan di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang antum sampaikan bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Barakallahu fikum. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.